السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan untuk membahas permasalahan fikih dalam pertemuan yang ketujuh. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dari majelis kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa aja? Tentang apa yang bisa dibasuh, mulai dari khufain. Kalau membasuh khuf, berapa lama rentan waktunya? 3 hari bagi yang safar. Adapun yang mukim, 1 hari 1 malam. Kalau safar tapi maksiat, 1 hari 1 malam. Sejak kapan dihitungnya? Dari mulai min hadatsin ba'da lubsin, dari awal pertama kali berhadas setelah pemakaian. Jadi kalau misalnya khufain rentannya 1 hari 1 malam bagi yang mukim atau safar maksiat. Bagi yang musafir beneran, safar mubah 3 hari 3 malam. Kalau misalnya jips, berapa lama rentan waktunya? Sampai sembuh atau sampai tidak membutuhkan lagi. Karena terkadang lukanya udah sembuh, tapi kata dokter jangan dilepas dulu, biar sampai betul-betul pulih. Jadi kalau gips itu rentan waktunya sampai memang tidak dibutuhkan lagi. Terus kita juga udah membahas tentang pembatal wudu. Dan insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah pembahasan, yaitu yang berkaitan tentang mandi wajib atau mandi junub atau mandi secara umum. Maka qala al-muallif rahimahullahu ta'ala pasal faslun, yaitu pasal yang berkaitan tentang mandi. Mujibatul ghusli sab'ah, yang mewajibkan, jadi yang menjadikan mengharuskan, apa sih yang tulis di sini, yang mewajibkan mandi, ya, mewajibkan mandi itu 7. Artinya dari 7 ini kalau misalnya kejadian sama kita atau kita mengalaminya, maka harus mandi, wajib mandi. Mandi itu mengangkat hadas apa? Mengangkat hadas besar. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, buang angin terus mandi, gak bisa. Misalnya kan buang angin, ya kan? Setelah buang angin dia tidur malam, ternyata mimpi basah, pas pagi-paginya bangun, dia mandi. Hadas besar aja atau? Terus yang buang anginnya? Kalau enggak wudu tetap sah atau tetap terangkat hadasnya? Terangkat hadasnya, udah ke cover gitu ya. Udah ke cover saat yang kecil, kalau misalnya udah dihandle sama yang besar. Bedanya di sini enggak ana tulis, ntar insyaallah di catatan sampingnya ana tulis. Bedanya mandi sama wudu. Itu sebagian ulama bilang bedanya itu ada pada rukun-rukunnya. Kalau misalnya wudu, dia itu harus tertib. Selain tertib, dia, tapi kalau mandi tidak harus tertib. Tidak harus tertib. Artinya mau mulai dari kaki terus ke kepala, atau dari ke kepala ke kaki, dari tangan terus ke seluruh badan, boleh apa enggak? Boleh. Enggak harus tertib, enggak ada urutannya. Enggak ada urutannya. Dalam artian bukan rukun kayak wudu. Kalau wudu maka ada urutannya. Tapi kalau misalnya mandi maka ini enggak ada urutannya. Berarti tidak harus tertib urutan. Yang kedua bedanya juga tidak harus berkesinambungan. Tidak harus bersambung. Tidak harus bersambung. Dimana kalau misalnya wudu harus bersambung. Kalau misalnya terputus maka wudunya ulang, gak sah. Kapan wudu itu dikatakan terputus? Kira-kira gimana ukurannya? Sampai bagian yang dibasuh sebelumnya itu mengering. Berarti kalau mandi gak usah gitu. Artinya kalau sambil mandi, terus ada sikat giginya, ada apanya, sampoannya, ngaca, apa segala macam. Yang penting, ya itu ntar masalah adab di kamar mandi. Lama-lama di situ atau kayak gimana. Tetapi secara sah apa enggaknya, maka dia enggak harus bersambung. Faham? Benar, faham nih? Benar enggak? Insya Allah. Jadi kalau misalnya ada orang, jam 10 malam nih kan, junub dia. Ya Allah, junub jam 10 nih. Mau mandi dingin, ya kan? Akhirnya dia bilang, ya udah deh, untuk malam ini, ya kan? Saya basuh seluruh badan, keramas nggak? Keramas ntar aja, basuh seluruh badan. Dia keluar, dia tidur. Setelah dia tidur, besok pagi subuh, dia guyur kepalanya doang. Sah apa nggak? Eh? Ya kan, nggak harus bersambung dan juga nggak harus tertib. Jadi kalau misalnya dia mandi awalnya itu cuma badannya doang, terus nanti subuh lanjutin ke kepala, PR, PR. Insya Allah pekan depan kita jawab. Gitu. Artinya kalau orang misalnya udah faham Ustaz, gitu. Kalau udah faham itu pas ditanya nggak. Nah itu berarti belum tuh. Kan kalau misalnya paham, misalnya anak tanya, buang angin batal wudu apa enggak? Batal, udah langsung. Nah itu betul paham. Tapi kalau kayak gini pakai mikir, gimana ya? Taib, mujibatul ghusl sab'ah. Ada tujuh. Yang pertama kata penulis rahimahullah ta'ala, khurujul mani min makhrajihi biladzatin. Yang pertama itu keluar mani. Keluar mani, baik bagi perempuan ataupun laki-laki. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari tempat keluarnya. Tempat keluar. Artinya kalau dia keluar dari selain tempat keluarnya, mohon maaf, maka ini tidak terhitung. Ya mungkin ada orang yang berpenyakit ketika keluarnya ini, maka keluarnya bukan dari tempat keluarnya. Jadi yang mewajibkan ghusl itu keluar mani. Dengan keadaan yang pertama keluarnya mim makhroji, dari tempat keluarnya. Yang kedua keluarnya itu disertai dengan rasa lezat, rasa enak. Kalau misalnya tiba-tiba keluar sendiri gitu dan gak kerasa apa-apa tapi keluar, maka yang seperti ini keluarnya keluar gara-gara penyakit. Maka yang seperti itu tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya berarti gak harus mandi wajib. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kata penulis rahimahullah masih terkait dengan keluarnya air mani, yaitu wantiqaluhu. Di sini ana tulis yaitu dan pergerakannya. Apa sih maksudnya pergerakan? Pergerakannya itu adalah, ya mohon maaf nih yang masih kecil. Masih kecil semua tapi enggak apa-apa. Gitu. Buat kedepannya, karena ini masalah fikih. Jadi ketika nanti kalau air mani itu sudah mau keluar, terus ditahan pakai tangan, pakai tangan gitu. Maka ya tentunya kalau ditahan pakai tangan nanti dia nggak keluar. Tetapi walaupun nggak keluar, dia tetap merasakan lezatnya dan merasakan pergerakannya. Maka yang kayak begini juga harus mandi junub. Jadi yang dihitung itu adalah pergerakan mani dan syahwatnya. Syahwatnya. Kalau misalnya keluar, ya maka dilihat dari tempat keluarnya atau bukan. atau bukan. Kalau misalnya ditahan, ya kalau misalnya walaupun ditahan, tetapi tetap ada syahwat di situ, juga tetap mandi junub. Yang kedua, yang ketiga, kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa tiqaduhu wa taghibu hasyafatin fi farjin aw duburin, yaitu bertemunya dua khitan. Bertemunya, ya dalam artian bertemunya apa di sini ada tulis, bertemunya buah zakar dengan farji atau dubur. Bertemunya alat kelamin gitu ya. Kelamin. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, misalnya sudah ketemu walaupun enggak keluar mani, mandi wajib. Misalkan ketemu baik dari depan ataupun dari belakang waliyadubillah, maka tetap mandi wajib. Misalnya ketemunya sama bukan manusia hidup, sama mayat, subhanallah. Bagaimana para ahli fikih itu, kejadian-kejadian yang mungkin gak jadi pada zaman dahulu, yang baru jadi zaman sekarang gitu, bagaimana mayat itu disetubuhi, maka yang kayak begitu disinggung. Kan di situ kata penulis rahimahullah ta'ala, apa kata selanjutnya? Walau libahimatin au mayyitin. Mau yang bertemunya itu sama, mohon maaf, binatang ataupun sama mayat, gak ada urusan, mandi junub. Dosanya, subhanallah. Nah, itu dosa luar biasa tuh. Baik. Maka yang ketiga itu adalah bertemunya alat kelamin baik sesama manusia ataupun sama binatang ataupun juga sama mayat. Maka kalau sudah ketemu, maka dia harus mandi junub. Ini ketika disebutkan bukan berarti boleh ya. Gitu. Kita jelas mengetahui keharamannya insyaallah. Baik. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, bila ha'ilin, jadi ketemunya itu kapan dia harus mandi junub? Ketika tanpa penghalang. Ya kayak misalnya dia pakai kain, atau dia misalnya pakai atau apa ya, ya pakai celana gitu ya. Kalau pakai celana namanya sebenarnya bukan bertemu gitu ya. Itu cuma ya begitulah, enggak usah terlalu detail. Yang keempat, insyaallah kata penulis rahimahullahu taala, wa islamu kafirin, yaitu orang kafir masuk Islam. Maka dia harus mandi junub. Yang kelima yaitu adalah maut, kematian. Nah, jadi ada yang terkait mandi junub itu karena memang junub. Ya kita bahasanya itu mandi junub ya. Ada yang mandi junub, ada yang mandi wajib, tapi antum tahu bahwa konteksnya. Nah, mandi wajib itu ada yang memang karena keadaannya itu junub, ada yang keadaannya itu bukan junub. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan bahwa ya kalau begini harus mandi. Sama kayak Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya kalau membandikan jenazah ya berarti wudu. Gitu kan? Di sini juga sama. Kematian bukan berarti orang yang sudah mati, yaitu dari mayat itu merupakan badannya itu junub, enggak. Tetapi kematian tersebut tetap harus dimandiin dan hukumnya juga wajib. Gitu. Tapi bukan junub ya. Baik, setelah wa islamu kafirin wa mautun, kemudian wa haidun, kemudian haid. Maksudnya haid adalah ketika sudah bersih dari haid. Yang ketujuh yaitu adalah nifas. Nifas, setelah bersih dari nifas, maka juga wajib untuk mandi. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, kalau yang ini ada yang wajib, ada pun yang sunnah, itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, wa sunnah li jum'atin, sunnah itu untuk sholat jum'at. Maka hukumnya sunnah mandi untuk sholat jum'at. Kalau setelah sholat Jumat dia baru mandi, sunnah apa enggak? Jadi sunnahnya itu adalah pada waktu sebelum sholat Jumat. Bukan nanti setelah dia bilang, ah tadi kan anak belum mandi Jumat. Ya tapi kan sholatnya udah lewat, ya gak apa-apa deh anak mau mandi aja. Nah ini gak terhitung sebagai sunnah. Dalam artian jika dia misalnya dilakukan, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena udah lewat waktunya. Kemudian yang kedua itu adalah wa'idin, hari Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitr. Kemudian yang ketiga itu adalah wakusufin, yaitu sholat gerhana. Dan keempat adalah sholat istisqa. Istisqa, gerhana maupun istisqa. Jadi nanti, dan ini merupakan kaedah, merupakan sunnah untuk mandi ketika tempat itu merupakan tempat berkumpulnya orang banyak. Tempat berkumpulnya orang banyak, termasuk apa? Ya termasuk gerhana maupun istisqa. Artinya biasanya ini sholat lebih banyak yang datang dibandingkan sholat lima waktu. Jadi ketika orang berkumpul maka disunahkan. Sebagaimana nanti juga ada tempat-tempat yang di situ memang disunahkan untuk mandi. Kenapa? Alasannya karena di situ tempat berkumpulnya orang banyak. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala selanjutnya, pertanyaan aja, ini sholat Jumat, yang sunnah mandi untuk sholat Jumat laki-laki doang atau dua-duanya, laki-laki dan wanita? Laki-laki doang, iya. 5 kata penulis rahimahullah ta'ala, wajununin, dan hilang akal. Maksudnya hilang akal nanti setelah dia bangun. Kemudian yang keenam, wa ighma, pingsan. Maka orang yang hilang akal, ya junun maksudnya di sini adalah gila, karena hilang akal, pingsan juga hilang akal. Tapi enggak apa-apa kita tulis gila. Sunnah, Pak. Sunnah, Bu. Jadi kalau nanti udah waras lagi, ya kan, jadi cuma ya biasanya orang bilangnya mungkin ayan gitu, Bu. Ya kan ayannya kambuh. Udah waras lagi atau udah sadar lagi, maka sunnah untuk mandi. Begitu juga yang pingsan. Sunnah, disunahkan. Disunahkan dia bangun, maka disunahkan dia untuk mandi. Dengan keadaan, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, lah tilama fihima. Dipastikan dulu ketika dia hilang akal, ketika dia junun, ataupun ketika dia pingsan, di situ dia enggak mimpi basah. Kalau mimpi basah, sunnah enggak mandi? Wajib. Iya, masya Allah, pinter-pinter. Taib. Yang ketujuh, yaitu adalah wastihadhatin likulli shalah, yaitu wanita yang istihadhah. Istihadhah. Apa sih istihadhah? Istihadhah ini adalah ketika haidnya itu berkepanjangan. Nanti insya Allah ketika kita masuk dalam pasal haid dan nifas, kita akan membahas lebih detail. Tetapi secara singkat, waktu maksimum bagi wanita itu haid itu adalah 15 hari. Lebih dari 15, maka hitungannya dia sudah bukan haid lagi, tetapi istihadhah. Jadi kalau misalnya setelah lewat 15 hari, maka si wanita itu wajib dia untuk membersihkan dirinya, mandi wajib. Kemudian kalau mau melaksanakan yang mandi sunnah, maka istihadhah, orang dia istihadhah, maka dia mandi likulli sholatin, pada setiap waktu sholat. Pada setiap waktu, maksudnya pada setiap waktu sholat, ya berarti sebelum sholat subuh dia mandi, sebelum sholat zuhur dia mandi, terus sampai asar juga, maghrib juga, isya juga. Nah, ini sunnah bagi wanita yang mengalami istihadhah. Apa sih bahasa Indonesianya, Bu? Istihadhah? Darah kotor. Darah kotor. Ya. Darah penyakit. gitu. Jadi kalau udah 15 hari itu darahnya udah bukan darah haid lagi, tapi karena ada biasanya gangguan dalam biologisnya, maka para ulama menyebutnya sebagai istihadhah. Dan ini bukan dia udah suci, hanya saja disunahkan kalau dia setiap mau sholat maka dia mandi. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ihramin wa dukhuli Makkah wa haramiha. Maka berihram, makanya kita ada yang tahu namanya mandi sunnah ihram. Jadi sebelum dipakai itu kain ihram, maka jangan lupa mandi dulu, mandi sunnah. Mudah-mudahan dapat semua rezekinya untuk umroh dan haji. Amin, amin. Jadi kalau sebelum ihram, maka disunnahkan dia untuk mandi. Kemudian 8, yang ke-9 itu adalah masuk kota Mekah. Masuk kota Mekah. Masuk kota Mekah. Dan yang ke-10 adalah masuk wilayah haramnya. Wilayah haramnya. Maksudnya wilayah haram itu adalah wilayah yang orang kafir gak boleh masuk. Itu biasanya ada tuh tanda-tandanya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa wukufin bi Arafah. Yang 11 itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Kenapa disunahkan wukuf di Arafah? Tempat berkumpulnya orang banyak. Jadi sama alul qiyas. Kemudian setelah wukuf di Arafah, wa tawaf ziarah. Nah, ini tawaf ziarah. Tawaf ziarah itu adalah tawaf ifadah. Oh, rukun dia, rukun dalam haji. Ntar insyaallah dalam bab haji Kitabul Hajj kita akan bahas tentang tawaf ziarah. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala itu adalah wawada'in. Maka kalau tawaf yang ini adalah tawaf rukun, yang wada itu adalah biasanya tawaf yang terakhir sebelum keluar dari Mekah. Tawaf wada. Gak perlu mendetil, insyaallah kita akan singgung kembali. Dan yang ke-14 kata penulis rahimahullah ta'ala, wa mabitin bi Muzdalifah wa ramyi jimar. Mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah dan juga melempar jumrah. Nah, ini termasuk keadaan-keadaan yang disunahkan untuk mandi karena di situ tempat berkumpulnya orang banyak. Baik. Maka selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan tentang pembahasan ada kasus-kasus yang bisa dibilang kasus-kasus tertentu yang terkait tentang mandi. Di mana di sini penulis rahimahullah ta'ala ingin menyebutkan keadaan rambut wanita dalam masalah mandi. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wa tanqudul mar'atu sya'raha li haidhin wa nifasin. Maka dan hendaknya wanita mengurai rambutnya untuk mandi haid. Oh, kekurangan tuh. Mandi haid dan nifas. Jadi kalau misalnya permasalahannya itu adalah masalah haid, ini walaupun haid dan nifas itu masalah wanita, tapi yang laki-laki juga perlu tahu karena akan menjadi suami, akan menjadi ayah. Jadi nanti kalau istrinya nanya, anaknya nanya, bisa jawab. Karena kasihan kalau misalnya yang kayak begini justru malah tanya ke orang lain. Antum yang pertama kali ngajarin, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Baik. Nah, haid, maka wanita itu kalau haid dan nifas, kalau dia mau mandi wajib, maka hukumnya wajib mengurai rambutnya. Mengurai rambutnya. Jangan dikuncir, benar Bu. Jadi kalau misalnya mandinya mandi wajib karena haid atau nifas, dilepas kunciran-nya. dilepas kuncirannya. Terus kalau junub, kalau junub kunciran nggak apa-apa, pakai kuncir oke, masih oke. Tapi yang penting nanti simpul-simpul kuncirnya itu basah, itu disiram. Simpulnya artinya dari dasarnya itu disiram, dibasuh. Yang ini wajib hukumnya. Adapun kalau misalnya dalam junub, ya kalau mau dilepas, diurai, itu tentu lebih sempurna. Tetapi kalau misalnya nggak mau diurai sekalipun, maka tetap sah mandi wajibnya. Baik. Alasannya itu adalah karena kalau junub itu lebih sering terjadinya dibanding haid. Kalau haid kan mandinya paling sebulan sekali gitu kan. Tapi kalau junub, ah ini bisa lebih sering dari hal-hal tersebut. Oleh karena itu penting untuk diperhatikan. Nah selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa nifasin la janabatin idza rawat usulahu. Tidak perlu untuk mandi junub jika telah terbasuh simpulnya. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa sunna tawaddu'un bimuddin. Dan disunahkan untuk wudu, disunahkan untuk wudu itu pakai satu mud. Satu mud itu kayak gelas kayak begini, cuma lebih besar sedikit. Jadi segini nih biasanya tuh. Ukurannya ya kayak begitu. Segini, ada gelas besar segini, air, itu cukup untuk berwudu. Kalau mau ngikutin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, segitu wudunya. Baik, ya kalau bisa dibilang, kalau sekarang yang banyak videonya wudu pakai satu gayung, pakai satu gelas. Nah, itu maksudnya pengen mencontoh yang seperti ini. Insyaallah cukup. Adapun dalam mandi maka itu adalah satu sok. Satu sok itu 4 kali mud. Satu sok 4 kali mud. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, waqtisalun bisa'in wa kuriha israf. Dan makruh hukumnya berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Makruh hukumnya dalam berlebihan menggunakan air. Yaitu kan orang yang airnya sedikit, Zat. Kalau kita airnya banyak, makruh apa enggak? Itu yang makruh itu kalau airnya sebak. Ini alhamdulillah ana punya empang di sini. Makruh enggak? Makruh apa enggak? Tetap makruh. Mau kaya kayak mau miskin, yang namanya berlebihan makruh dalam mandi, dalam wudu, ya kan? Bahkan sebagian ulama bilang jangankan air seempang, mau wudu aja di sungai yang mengalir terus dia buang-buang air di situ, makruh hukumnya. Jadi jangan ngegampangin gitu. Jangan ngegampangin. Kalau bisa cukup dengan dikit, alhamdulillah. Enggak usah lebay gitu. Baik. Wa kuriha israf, maka makruh hukumnya dalam berlebihan. Pakai samponya tuh yang banyak-banyak. Taib, ya. Taib, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa innawa bil ghusli raf al hadathain. Jadi tentang permasalahan niat dalam mandi. Kalau misalnya dia lagi mandi, terus dia berniat, ini mandi buat mengangkat hadas besar maupun hadas kecil. Dua-duanya. Hadas besar dan kecil, maka dua-duanya juga hilang. Terangkat hadasnya. Kalau misalnya dia meniatkan, ah saya mau mengangkat hadas, mengangkat hadas, tapi dia gak tentuin hadas apa nih, hadas besar atau hadas kecil, maka sama, dua-duanya juga terangkat. Yang penting mengangkat hadas, hadasnya apaan, besar atau kecil, udah deh, begitu aja. Maka dua-duanya juga terangkat. Jika dia niatnya untuk menghilangkan hadas besar saja, maka kayak gimana? Udah ke cover, tadi udah singgung. Tapi kalau dia misalnya mandi junubnya itu hanya meniatkan hadas kecil saja, maka hadas besarnya juga tidak terangkat. Iya betul. Kalau hadas kecil doang, maka dia nggak terangkat. Nah, jadi jangan sampai lupa. Terkadang ada orang yang lupa. Jadi dia sebenarnya udah junub, tapi dia pengen baca Quran. Dia junub, dia pengen jangan baca Quran deh, karena baca Quran harus. Tapi dia pengen pengen apa ya? Pengen berzikir deh. Pengen berzikir, ya kan? Dia bilang, ah saya mandi ah supaya saya bisa berzikir, sehingga saya berzikir dalam keadaan sudah mandi. Maka yang kayak begitu boleh berzikir itu ketika hadasnya itu hadas kecil, boleh nggak berzikir? Boleh. Maka jangan sampai yang kayak gitu. Tapi jarang ya, orang kalau udah mandi pasti kepikirannya kalau ngangkat hadas besar. Intinya itu adalah jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa dalam niat, walaupun yang kayak begini sebenarnya mudah. Ya kalau enggak pastikan kalau ngangkat hadas besar dan kecil dua-duanya. Atau enggak mau ngapain nih mandi? Wah, ngangkat hadas. Hadas apaan? Tahu dah, pokoknya hadas. Beres. Ngangkat hadas besar berarti hadas kecil tercover. Tapi kalau cuma ingin mengangkat hadas kecil saja, maka hadas besarnya tidak tercover. Wa in nawa bil ghusli raf'al hadatsain aw al hadats wa atlaq irtafa'a. Jika dalam mandi dia meniatkan untuk mengangkat hadas besar dan kecil atau mengangkat hadas tanpa penentuan, maka keduanya terangkat. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wasunna li junubin. Kadang ada orang udah junub tapi dia gak mau langsung mandi. Ya kan, dia junub nih tapi dia gak mau langsung mandi. Tidak mau langsung mandi. Sedangkan yang namanya kegiatan kita sehari-hari itu ada banyak. Ada makan, minum, ngobrol, dan selainnya. Maka ada enggak keadaan-keadaan yang bisa kita ambil faedah dari sini? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wa sunnah li junubin, disunnahkan bagi orang yang junub adalah ghuslu farjihi wal wudu li aklin wa syurbin wa naumin wa mu'adati wat'in. Jadi kalau emang udah junub tapi enggak mau langsung mandi, maka sunnahnya ya udah deh, ente mau nunda mandi ya udah enggak apa-apa. Tapi sunnahnya dicuci dulu. Setelah dicuci, wudu. Supaya apa? Hal yang kayak gini sunnah buat apaan? Buat misalnya antum mau makan, antum mau minum, atau misalnya mau mengulang bersetubuh kembali, mohon maaf, mengulang, maka disunahkan dicuci, kemudian dia wudu. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wal ghuslu laha afdal. Tapi yang afdal itu adalah ya udah langsung aja mandi gitu. Gak usah dicuci terus wudu, ya elah tanggung banget. Lanjutin sekalian, lanjutin mandi, maka yang seperti ini lebih afdal. Lebih afdal, wa kuriha naumu junubin bila wudu. lebih afdol. Jadi ada yang sunnah, ada yang lebih afdol, ada juga yang makruh. Yang makruh itu adalah udah dia junub, gak mau langsung mandi, tapi malah ngelanjutin langsung dia, ah, udah tidur aja deh, tidur. Maka ini makruh hukumnya. Faham? Baik, pertanyaan. Udah junub, gak mau langsung mandi, tapi mau makan, makruh atau enggak? Hmm? Kan penulis bilang yang junub gak mau langsung mandi tapi malah tidur, makruh. Nah di sini kan ya kalau emang mau makan minum setidaknya dicuci atau wudu. Dan dia bilang enggak, cuci sama wudu ana gak mau, sekalian udah capek deh, ribet, ana mau langsung makan mau minum. Makruh atau enggak? Jawabannya adalah enggak semua sunnah yang ditinggalkan maka langsung berakibat hukumnya makruh. Enggak. Jadi yang makruh itu cuma tidur doang. Kalau dia junub dan dia enggak mau langsung mandi, enggak mau juga nyuci, enggak mau juga wudu juga enggak mau, tapi dia mau langsung makan mau minum, maka hukumnya mubah. Boleh. Boleh. Tapi kalau dia mau langsung tidur baru jadi makruh. Sehingga di sini kata para ulama enggak semua sunnah yang ditinggalkan kemudian berakibat hukum makruh. Ada sunnah yang ditinggalkan dan itu mubah-mubah saja. Ya, rugi enggak dapat pahala ya itu urusan dia, tetapi hukumnya mubah, enggak langsung berubah menjadi makruh. Baik. Maka selesai nih tentang masalah mandi dan insyaallah kita masuk kepada permasalahan tayamum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala faslun, pasal yang berkaitan tentang tayamum. Pasal yang berkaitan tentang tayamum. Harus diketahui bahwa tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas. Ini penting. Lah terus kalau orang tayamum itu bisa sholat set, katanya gak mengangkat hadas. Jadi tayamum itu memang gak mengangkat hadas, tetapi dia merupakan pengecualian untuk membolehkan sholat. Jadi dia tidak mengangkat hadas tetapi membolehkan pelakunya untuk sholat. Nah ini sederhananya. Jadi dia bukan mengangkat hadas secara hukumnya, tetapi dia hanya membolehkan saja. Yang tadinya nggak boleh, sekarang jadi boleh. Kalau misalnya orang yang berhadas, kan pada asalnya dia nggak boleh sholat, nggak boleh sholat. Kalau mau sholat, ya berarti harus toharoh dulu. Toharoh itu harus dengan air. Tapi kalau nggak ada air, maka supaya tetap boleh sholat, itulah harus tayamum. Nah, gak ada air, itu merupakan, nah yang akan kita bahas syarat-syarat tayamum. Yang pertama, kata penulis rahimahullah ta'ala, yasihut tayamumu biturabin tahurin mubahin lahu gubar. Syarat yang pertama dalam tayamum, supaya tayamumnya itu dia sah, maka tayamum itu harus dengan tanah juga mensucikan. Memang gak ada yang punya, ya kayak misalnya tanah yang di mana-mana itu mubah, dan dia juga memiliki debu. Jadi kalau nanti ada permukaan-permukaan yang di situ gak ada debunya, maka gak bisa tayamum dengan hal-hal tersebut. harus ada debunya. Harus ada debunya. Kadang ada orang yang tayamum, wah gimana nih? Wah, di sini terus dia tayamum gitu. Atau enggak di meja sini. Ya kan enggak ada debunya. Debu itu adalah sesuatu yang bisa terlihat gitu, nempel dia di tangan dan kita tahu di situ ada debu. Ah, itulah dia yang bisa dipakai untuk tayamum. Untuk dipakai tayamum. Jadi syarat pertama itu adalah dengan tanah. Tapi bukan sembarang tanah, tanahnya itu harus tahur. Jadi kalau misalnya ada tanah nih, ah, ana pakai ah untuk tayamum. Datang lagi orang, wah yang ada debu cuma sini. Dia pakai, boleh enggak? Hah? Boleh kalau masih ada debu. Lah kan tahur. Sedangkan yang ini udah dipakai untuk tayamum sebelumnya. Kalau udah dipakai sebelumnya dalam rangka untuk bukan mengangkat hadas, tapi yang artinya semisal gitu. Ana enggak punya wudu. Ana udah pakai debu yang ini. Maka kalau debunya itu jatuh lagi, debunya itu udah enggak tahur lagi. Ya kan? Atau enggak ini ada debu nih. Ada orang yang junub terus enggak ada air, akhirnya dia tayamum untuk membolehkan dia mengangkat junubnya lah dalam tanda kutip. Padahal enggak kayak gitu. Terus dia mau pakai debunya yang itu lagi. Berarti debunya juga udah enggak tahur. Cari yang lain, sama kayak air gitu kan. Air, ana mau pakai wudu, sebelumnya belum punya wudu, terus mau dipakai sama orang, berarti airnya udah enggak tahur. Tahir apa enggak? Tahir. Iya. Tapi di sini syaratkan itu adalah tahur, mubah dan punya debu. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kata penulis rahimahullah ta'ala, idza adimal ma' tidak dapat atau punya air. Jadi kapan itu bisa tayamum? Yang pertama, kalau antum mau tayamum, pastiin tanah. Tanahnya itu dengan sekian syarat. Yang kedua, pastiin kalau emang udah enggak ada air. Udah enggak ada air. Li habsin au ghairihi. Mungkin dia itu orang yang lagi terkurung. Ya kan enggak bisa kemana-mana. Terkurung. Enggak bisa pergi ke sana, pergi ke sini. Maka kalau enggak ada air, terpenuhi syarat yang ini. Au khifa bisti'malihi au talabih. Atau ada sebenarnya air, cuma ana khawatir kalau untuk ngambil air ke sana nanti terdapat madharat. Misalkan ada ibu-ibu, dia lagi sama anaknya nih. Anaknya lagi tidur sakit. Terus kalau misalnya dibawa ntar malah makin sakit. Tapi si ibu harus sholat. Kalau misalnya dia ke sana, anaknya enggak bisa dibawa, entar anaknya kenapa-kenapa. Atau misalnya anaknya digendong, entar makin sakit anaknya. Nah, yang kayak begini boleh tayamum. Boleh tayamum, dihukumi sebagai orang yang tidak bisa mendapatkan air. Jadi baik dia terkurung ataupun dia takut, khawatir, tapi jangan dikit-dikit, oh anak khawatir ya. Ini kita harus jujur sama diri sendiri. Dalam beragama itu harus jujur. Ya kalau emang ada madharatnya, insya Allah rukhsah dari syariat. Oke. Atau memang keadaannya emang beneran gak ada air. Emang beneran gak ada air. Ya kan di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, dia khawatir madharat. Khawatir ada mudarat baik badannya dia, mungkin airnya di tempat ketinggian, disuruh manjat dia, sedangkan aneh gak bisa manjat. Wah, kalau tinggi kayak gitu aneh kagak deh, Ustaz. Gak bisa, bukan bidang aneh kalau yang manjat-manjat. Bidangnya yang dia tuh. Dia takut sama mudarat sama badannya atau hartanya. Ya, kalau tadi anak atau mungkin sekarang ada harta yang enggak bisa ditinggal, au ghairihima ataupun yang selain-selainnya, kalau emang dipastikan kemungkinan ada madarat yang akan dia dapatkan untuk mendapatkan air, maka dia memenuhi syarat tidak sebagai tidak punya air. Wa yuf'alu an kulli ma yuf'alu bil ma. Maka tayamum itu, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, apa tuh ana artiin, dan tayamum berlaku pada semua yang berlaku pada air. Artinya semua yang berlaku pada air, baik wudu, baik mandi junub, baik membersihkan kotoran yang ada di badan, kalau itu bisa pakai air, maka kalau air gak ada, itu juga bisa pakai tayamum. Ada pengecualian gak Ustaz? Ada pengecualian. Pengecualian. Apa itu pengecualiannya? Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, siwa najasatin ala ghairi badan. Pengecualiannya itu adalah dalam membersihkan najis. Membersihkan najis ala ghairi badan, yang bukan menempel dalam badan, yang bukan menempel pada badan. Jadi kalau misalnya di depan rumah kita ada kotoran kucing, terus kita nggak punya air, terus itu pasir kita bersihin di situ, bersih nggak najisnya? Kan nggak punya air nih. Tapi airnya itu untuk membersihkan najis yang bukan nempel pada badan, ya kan? Kotoran kucing yang ada di teras rumah dibersihin, taburin pasir. Bersih gak najisnya? Gak bersih, kan ini pengecualian. Gak bisa. Yang bisa itu adalah wudu, boleh. Mandi junub, oke. Atau misalnya ada kotoran binatang yang di sini, terus mau kita bersihin pakai pasir, sip. Tetapi kalau udah bukan di dalam badan, ada menempel pada badan, maka ini harus dibersihin pakai air. Bab selanjutnya insyaallah izalatun najasa. Baik. Jadi ada pengecualian. Pengecualian. Kemudian kata penulis selanjutnya rahimahullah ta'ala, idza dakhala waqtu fardin wa ubiha ghairuhu. Syarat ketiga. Syarat ketiga yaitu masuk waktu. Artinya gini, kalau misalnya zuhur itu jam 12, terus dia tayamum jam 10, sah gak tayamumnya? Gak sah. Jam 11 sah gak? Ya jadi jam 12 kurang seperempat, sah gak? Tetap gak sah. Tayamum itu baru sah kalau sudah masuk waktu sholat fardu, ya sholat fardu dia harus masuk dulu. Jadi kita gak bisa, wah gak ada air nih, wah seperempat jam lagi 15 menit lagi sholat nih, udah tayamum aja kita siap-siap ayo pergi ke masjid. Gak bisa. Tayamum itu harus masuk waktu dulu, baru dia boleh tayamum. Jadi syarat yang ketiga itu adalah masuk waktu. Kalau mau sholat sunnah gimana? Kalau mau sholat sunnah, mau sholat duha gitu. Itu kan kalau sholat zuhur, ya berarti tunggu jam 12 teng dulu, masuk waktu zuhur, baru dia boleh tayamum. Kalau mau sholat duha, bagaimana? Hah? Ada waktunya juga, jadi tunggu waktu duha dulu ya. Tunggu waktu duha dulu. Makanya di sini kata penulis rahimahullahu ta'ala adalah membolehkan pada selainnya. Pada selainnya itu adalah maksudnya pada selain sholat fardu, kalau emang boleh sholat sunnah, maka dia sholat. Tetapi kalau misalnya sholat sunnah juga enggak boleh, maka enggak boleh dia. Kayak misalnya sholat, contohnya apa ya? Sholat ketika matahari mau terbenam. Maka yang kayak gitu enggak boleh dia tayamum untuk sholat yang kayak begitu. Tapi harus jelas sholat sunnahnya ini sholat sunnah apaan? Duha, boleh. Ya kan? Ba'diyah, qobliyah, oke. Tapi kalau misalnya sholat yang hukumnya makruh, atau sholat yang hukumnya haram apalagi, maka gak boleh tayamum. Gak boleh tayamum untuk sholat yang hukumnya makruh atau haram. Selanjutnya, yaitu syarat yang keempat. Sebelum syarat yang keempat, nah, di sini ada permasalahan, yaitu kata penulis rahimahullah ta'ala, wa in wajada ma'an la yakfi taharatah. Jika ada air, ada air, tapi sedikit. Jika ada air, tapi kita tahu, wah ini sih nggak cukup nih, nggak cukup nih buat wudhu segini. Maka apa yang dilakukan oleh seseorang hamba? Maka yang dilakukan seorang hamba adalah dia tetap gunain airnya itu untuk wudhu. Maka setelah dia wudhu, dia lanjutkan dengan tayamum. Wah berarti repot dong saat mendingan kagak ada air sekalian. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Gitu repot. Tapi bersamaan dengan kerepotan di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bilang fattaqullaha mastata'tum. Maka makin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ makin banyak pahala. Makin repot enggak apa-apa, enggak masalah. Wah, air pakai air dulu baru tayamum. Masih ingat enggak kasus tentang gips? Tentang dua orang. Yang pertama kan orang yang dia ketika pakainya yang setengahnya itu udah wudu, dia bilang sama dokternya, "Dok, afwan ana wudu dulu ya." Habis itu dia pakai. Ternyata dokternya makein lebih. Gimana cara wudunya? Cara wudunya udah dibasuh yang dipakai di atas thaharah, yang lebihnya harus tayamum. Sedangkan orang yang kedua enggak tahu hukum ini sama sekali, dibilang, "Wah, aneh enggak tahu deh kayak gimana-mana, udah asal pakai aja, Dok, terserah deh, Dok." Dia cuma ngapain? Cuma tayamum doang. Ya kan? Lebih simpel gitu. Biarin dia lebih simpel, pahalanya lebih dikit. Yang lebih banyak itu orang yang berilmu. Baik, maka yang kayak begini kita jangan bilang, "Ah, ribet ah, begini-begini." Enggak, lo jangan gitu. Ini ilmu, dan ketika ilmu diamalkan itu ada ganjarannya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau ada air tapi enggak cukup, tetap dia gunain tuh air. Setelah airnya udah habis dan wudunya belum selesai, dia lanjutkan dengan bertayamum. Ya enggak, Bu. Kan airnya udah habis. Ya, taib. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yatayammamu li jarhi inda ghaslihi illam yakun mas'uhu bil ma. Ah, kita udah bahas ya. Untuk luka yang tidak mungkin diusap dengan air. Luka yang tidak mungkin diusap dengan air, gimana? Tayamum. Sama seperti hukum gips. Sama. Luka yang enggak bisa dibasuh dengan air, enggak bisa kena air, maka dia tayamum. Adapun kalau anggota tubuh yang enggak luka, baik-baik aja, maka dia harus tetap dicuci. Enggak bisa yang kayak begini digantiin tayamum, harus tetap dicuci kalau ada air. Baik. Syarat 1, tanah tahur mubah yang punya debu. Syarat 2, tidak dapat atau tidak punya air. Syarat yang 3, masuk waktu. Syarat yang 4 itu adalah serius dalam mencarinya. Serius dalam mencarinya. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa talabul ma'i fardun. Dan berusaha untuk mencari air itu harus, diharuskan, merupakan syarat dari tayamum. Jadi kalau cuma begini doang terus kita bilang, "Ah, airnya enggak cukup nih." Enggak bisa tayamum. Loh, itu di luar banyak keran. Udah antum buka belum? Gitu. "Ah, enggak ada air, pokoknya ini tayamum aja." Enggak bisa. Kenapa? Karena kita enggak serius dalam mencari air. Harus serius dalam mencari mencari air. Saking seriusnya, maka kata penulis rahimahullah taala di sini, wa inna siya qudratahu alaih wa tayammama aada. Kalau misalnya dia lupa sekalipun, ini saking seriusnya permasalahan ini loh. Dia lupa. Dalam artian gini. Misalnya ana lupa di situ ada keran. Ya kan, ana lupa di situ ada keran banyak. Terus ana bilang, aduh, air segini gak cukup deh. Udah deh, buat kumur-kumur, cuci muka, sisanya ana tayamum. Salat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ingat, ya Allah, ada air, ada keran di situ. Maka kata pun Israilullah Ta'ala, salatnya gak sah, ada ulang. Ulang. Bahkan lupa, Ustaz, gak ada urusan nih. Ini masalah salat. Masalah sholat kayak begini. Jadi kalau nanti misalnya ada orang yang ngajarin tauhid, tauhid itu harus serius dalam mempelajarinya dan nggak boleh main-main di situ. Ya jangankan yang masalah tayamum, masalah tayamum aja kayak begini, apalagi masalah tauhid. Ibadah itu ada ketentuannya, ada derajat-derajatnya. Ada yang memang di situ ringan, tapi ada juga yang di situ kita itu harus serius. Nggak bisa lupa aja, ente ulang. Serius juga, serius itu juga ada timbangannya. Ya kan, kalau misalnya wah nggak ada air nih, cari di situ buka keran, wah nggak ada. Kamar mandi kering, udah nggak ada air. Lu udah ke Alfa belum? Udah ke Alfa belum? Kan ada tuh, ke warung depan. Nggak, jauh. Itu juga udah dihitung nggak serius. Ulang, nggak sah tayamumnya, nggak sah tayamum, sholatnya juga nggak sah. Ya kan? Jadi itu seriusnya juga kayak begitu. Tapi kalau misalnya seluruh Bintaro ini enggak ada air, ya bukan berarti kita harus nyari air sampai Tanjung Priok. Enggak gitu. Tapi serius itu ada timbangannya gitu, sesuai dengan sarana dan prasarana. Kita fahamlah gitu. Ada air di mana, Ustaz? Ada air di mana tuh? Di situ tuh di Taman Mini. Ya Allah, jauh amat dari sini ke Taman Mini. Ya udah, itu sih hitungannya sebagai enggak punya air. Dan kita kalau memang udah kayak gitu, terhitung sebagai sudah serius dalam mencarinya. Artinya dalam masalah syariat, satu, jangan terlalu menggampangkan. Udah gampang. Tergantung masalahnya apa dulu nih. Ya kan? Kalau masalahnya tauhid, masalahnya salat, masalahnya thaharah, enggak boleh gampangin. Ya kan? Oke. Jadi yang kayak begini ini merupakan kaedah dalam beragama. Enggak boleh. Baik, maka dengan kayak gitu kata penulis rahimahullah taala, dan mencari air itu diharuskan jika dia lupa tentang kemampuannya dalam mencarinya dan tetap tayamum, dia harus ulang. Maka dengan demikian selesai, dan insyaallah pada pekan depan kita akan masuk kepada pembahasan izalatun najasah, membersihkan najis. Wallah.